Sebelum kita bahas tentang apa yang dipermasalahkan pada Wahabi ini, apa yang dipermasalahkan, tentunya ada banyak poin ya, muncul pertanyaan di sini dari isu-isu yang tersebar. Iya. Cuma di sini ada yang ingin saya komentari, pertanyaan terkait dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa katanya ya, Wahabi ini sudah nisbat ada dari masa penulis, apa dari masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatai dia Wahabi itu ya, bukan saya yang mengatai dia Wahabi, tapi saudaranya sendiri katanya. Namanya Sulaiman, apa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Iya. Baik. Nah, ini mereka sebut bahwa Sulaiman bin Abdul Wahab ini ada buku membantah saudaranya sendiri. Ada yang riwayatnya mengatakan bahwa judul bukunya namanya Sawa'iq al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Wah, judulnya seram sekali ya. Iya, tahu artinya? Ya, petir-petir keilahan, guntur-guntur keilahan, bantahan terhadap kelompok Wahabi. Ada lagi yang mengatakan bahwa judul bukunya Faslul Khitab fi Raddi 'ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya. Pemutus pembicaraan dalam membantah Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya. Baik, ini dua buku tercetak dinisbatkan kepada siapa? Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya, saudaranya. Dan Syekh Sulaiman ini, beliau adalah seorang qadhi di apa namanya? Qadhi di Harimala. Iya. Itu pekerjaan beliau. Dan beliau sebagaimana saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang belajar di atas ilmu, karena ayah mereka Abdul Wahhab itu adalah seorang qadhi, seorang yang berilmu ayahnya. Iya. Baik. Ini terkait dengan penisbatan kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Iya. Dimulai katanya dari Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Kalau ada yang menyebut yang lain itu tambahan. Iya. Katanya itu ada yang membantah juga Syekh Zaini Dahlan dari Mufti Mekah. Ya. Dari Mufti Mekah. Ya. Betul ada bantahannya. Zaini Dahlan menyebut Wahabi. Tapi itu dia tidak datang apa namanya di masa Syekh Rahimahullah. Ya, dia di masa setelahnya. Iya. Baik. Jadi terkait dengan penamaan di sini, nisbat kepada Syekh Sulaiman, ini hal yang pertama. Kalau kita lihat pada dua judul buku ini, ya, dua judul buku, isinya sama, tapi kok bisa? Apa namanya? Namanya berbeda. Ya. Global dari isinya mirip. Ya. Walaupun di buku yang pertama itu kelihatannya bahwa nafas bahasa yang dipakai, ya, itu sama dengan apa yang ditulis di dalam buku-buku yang membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ada banyak buku yang membantah, apa namanya, ada beberapa orang yang membantah di masa itu, membantah Syekh Rahimahullahu Ta'ala, ya, dalam buku-buku yang tertulis, ya, dan sampai hari ini masih disebarkan. Tapi buku-buku itu juga semuanya sudah dibantah oleh para ulama, ada yang membantahnya di masa itu, ada yang masa setelahnya, dan sehingga hari ini semua dari syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lengkap di dalam bantahannya. Iya. Lengkap di dalam membantahnya. Jadi ini sebenarnya pertemuan hanya sekedar kita apa namanya? Mengulang dari sejarah. Iya. Jadi dalam sejarah itu ada bantahan-bantahan tersebut. Tuduhan-tuduhan itu ada dan jawabannya juga sudah dijawab dengan jawaban-jawaban. Walaupun ada sebagian hal di masa kini ada muncul hal-hal baru, ya, tuduhan-tuduhan baru yang mungkin ini yang perlu dikelirkan. Iya. Jadi kalau dilihat pada buku Sawa'iq al-Ilahiyah, ya, Firrat ala al-Wahhabiyah, ini kelihatannya bahwa di dalamnya itu ya dari bahasa-bahasa Zaini Dahlan itu kelihatan di dalamnya, atau dari bahasa-bahasa Al-Haddad, ya orang Hadramaut yang membantah, membuat bantahan terhadap Syekh juga, itu kelihatan bahasanya. Iya. Adapun buku dengan judul yang kedua, Faslul Khitab Firrat Al-Muhammad bin Abdul Wahab, itu kelihatan bahasa Ahmad Al-Qubbani dari ahli Irak, dari penduduk Irak. Ini juga dari musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nulis bantahan. Itu mirip bahasanya. Jelas ya? Tapi itu tidak terlalu kita permasalahkan. Iya. Tidak terlalu kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan di sini adalah apa? Iya. Kok diberi saudaranya sendiri tega memberi nama Al-Wahhabiyah? Iya. Kok yang disalahkan ayahnya sendiri? Yang salah kan saudaranya. Iya kan? Kalau memang salah kan begitu. Kok dia memberi nama kemana? Ke ayahnya. Iya. Mana ada seorang anak tega mengatakan Wahhabi, nisbat kepada siapa? Ayahnya, harusnya kepada siapa? Kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya Muhammad. Ya. Jadi ini dari sisi apa namanya nisbat, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Ya. Kemudian yang ketiga, betul bahwa Sulaiman bin Abdul Wahhab ada hal-hal yang dia tidak setuju terkait dengan saudaranya. Ada hal yang dia tidak setuju. Dan itu dijawab ya, oleh saudaranya, dan pada sebagian hal dia tawakuf di dalamnya. Jadi bentuknya itu ya. Bentuknya Syekh Sulaiman ini ya. Dia di dalam hal tersebut tidak tampak hakikat dari dakwah Syekh. Sampai kepadanya berita-berita sebagaimana orang-orang lain sampai kepadanya apa? Berita-berita. Ya. Maka tidak begitu tampak kepadanya. Maka dia pun membawakan dari hal-hal yang mungkin di dalam hal-hal tersebut dia sangka Syekh berbeda. Ya, di situ. Apalagi di dua buku itu kalau dilihat ada hal-hal yang beliau kritikkan, dinisbatkan kepadanya, misalnya kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, dan dikatakan bahwa ini tidak benar, harusnya begini hukumnya dan seterusnya. Iya. Kemudian yang terakhir, memang kalau saudaranya, anggaplah saudaranya benar mengatakan, ya, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab berkata, saudaraku ini Wahhabi. Iya. Memang itu mau dijadikan dalil bahwa Muhammad bin Abdul Wahab salah, Muhammad bin Abdul Wahab keliru. Iya. Kalau itu dijadikan sebagai dalil, wah repot juga ya. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak usah diterima dakwanya. Karena Nabi Ibrahim ditentang oleh siapa? Oleh ayahnya. Ya. Anda usah dengar dakwanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ditentang oleh siapa? Anaknya sendiri dan istrinya. Nabi Lut juga ditentang oleh istrinya. Bahkan tidak usah dengar dakwanya Nabi Muhammad. Pamannya sendiri apa? Tidak mengikutinya. Dari keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itu dijadikan sebagai dalil? Nah, ini berbicara tidak bagus. Jelas ya? Kalau ingin berbicara yang baik, baik. Ingin berbicara yang bagus, ilmiah, Wahhabi, kalian katakan kelompok sesat. Wahhabi pemikiran yang menyimpang. Baik. Di mana penyimpangannya? Iya. Kita sekarang terima Wahhabi nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang apa penyimpangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tunjukkan. Iya. Supaya kita bahas di dalam hal tersebut. Jelas ya? Kan begitu kan harusnya. Iya. Jangan repot-repotkan orang dengan saling menuduh pakai nama. Hari ini pakai nama Wahhabi. Iya. Besok pakai nama Salafi. Iya. Besok pakai nama yang lain lagi. Nah, ini penamaan terhadap ahli sunnah sudah terlalu banyak. Iya. Dari masa ke masa dikatakan Al-Mujassimah, dikatakan Qadariyah, dikatakan Murji'ah, dikatakan semuanya menuduh macam-macam. Yang penting kalau dia tidak setuju, diberi tuduhan ya seenaknya saja terhadap ahli sunnah. Dan ahli sunnah cuma satu. Keyakinan mereka, akidah mereka, ajaran mereka dari masa ke masa cuma itu-itu saja. Iya. Cuma itu-itu saja. Tidak ada yang berubah dari mereka. Baik, maka di sini muncul pertanyaan berikutnya. Ya, muncul pertanyaan berikutnya. Ya, jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, maka bisa dipahami di sini ya bahwa yang apa namanya menisbatkan penamaan Wahabi yaitu kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini adalah hal yang tidak benar. Ya, walaupun benar dia membantah saudaranya, ya itu kita tidak permasalahkan. Ya, siapa saja bisa membantah orang lain, kan begitu? Ya, tapi memakai kata Wahabi dinisbatkan kepada Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini tidak benar. Ya, dan istilah Wahabi itu sendiri kapan mulai popular? Di masa penulis, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak popular istilah itu. Ya. Nanti kapan mulai populer? Setelah muncul kekuatan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mulai didukung oleh Imam Muhammad bin Saud. Kemudian berlanjut pada anak-anaknya. Dan sudah mulai terbentuk dari apa namanya? Semakin meluas negara mereka. Semakin meluas negara mereka. Karena Muhammad bin Saud itu adalah Amir Diriyah. Diriyah ini wilayah. Dia wilayah. Ya. Jelas ya? Ada pemimpinnya. Itulah Amir Muhammad bin Saud. Jelas ya? Itu pemimpinnya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau bukan yang mendatangi pemerintah. Ya. Beliau yang didatangi. Beliau yang didatangi, didengar tentang dakwah beliau, didengar tentang akidahnya, maka tergerak hati Muhammad bin Saud untuk mendukungnya. Dan ini mungkin saya akan terangkan nanti dalam pembahasan ya, tersendiri. Jadi istilah Wahabi ini kapan mulai muncul? Muncul dan mulai besar itu di masa orang-orang Turki Al-Uthmani mereka memerangi Ad-Dir'iyah. Ya. Mereka memerangi Ad-Dir'iyah. Maka dari sebagian wilayahnya keluar dari Mesir. Ya. Keluar dari Mesir dari utusan Turki lalu mendatangi Dir'iyah, ya, mengepungnya selama 6 bulan. Ya. Memboikotnya sampai waktu itu pemimpinnya Muhammad Ali Basha ya dengan anaknya Ibrahim ini apa namanya menawarkan ya agar supaya setiap kepala dari orang-orang yang bertauhid di Diriyah ini itu dihargai dengan 6 dolar ya, maka disebutkan terkumpul 5.000 orang di depannya untuk hal tersebut. Dan ini ada kisahnya di dalam bagaimana mereka memerangi ahli tauhid. Jadi situ mulai dipopulerkan. Siapa yang mulai mempopulerkan Wahabiyah ini? Nah, itu kalau dilihat di dalam sejarahnya ya. Datang dari sebagian orang-orang Inggris yang memberikan apa namanya? Kabar gembira kepada Al-Basha ini bahwa ya, sebentar lagi kalian akan menghabiskan orang-orang Wahabi. Ya. Nah, semenjak itulah istilah ini menjadi apa? Menjadi populer, dipopulerkan oleh mereka. Jadi kata Wahabiyah ini bukan berasal dari syekhnya sendiri, bukan berasal dari saudaranya, tapi dia dipopulerkan oleh siapa? Orang-orang Turki Utsmani yang notabene mereka ini, apalagi di akhir pemerintahan Turki Utsmani itu penuh dengan kesyirikan, ya kerjaan mereka ziarah, apa namanya, mengagungkan kuburan dan sebagainya, ini tidak menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas ya? Jadi ini asal-usul dari mana kata Wahabi itu dan siapa yang mempopulerkannya. Baik,